Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharikala, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ya, halaman berapa? Halaman satu. Kemarin kan kita udah tuh mengenai ayat yang pertama. Ayat yang pertama, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan juga wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Sekarang kita masuk ke ayat yang kedua, yang ketiga, wa qada rabbuka. Ah, siapa yang mau baca? Dibacain plus dibacain terjemahannya. Siapa yang bisa baca Quran? Ayo, siapa yang bisa? Lancar. Ayo baca, kamu. Ayo baca ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Fala taqul lahumā udah berhenti di situ, enggak apa-apa waqaf. Terus wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Terus wahfid lahuma janahal dulli minar rahmati wa qur rabbi warhamhuma kama rabbayani Sogiro. Bacain terjemahannya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Baik. Tuhanmu telah memerintahkan. Di sini maknanya auso, memerintahkan dan mewasiatkan. Ala ta'budu illa iya. Apa terjemahannya? Selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat janganlah baik. Kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Maknanya apa ini? Ala ta'budu illa iya. Kalian janganlah memalingkan seluruh ibadah kepada selain Allah. Dicatat. Ya. Maknanya apa? Janganlah kalian memalingkan seluruh ibadah kepada selain Allah. Dicatat. Nanti pertanyaannya keluar. Iya, dicoret deh samping bukunya itu. Gak apa-apa, kan bukunya udah jadi punya kalian. Jadi punya antum semua. Ya. Nanti di akhir ada pertanyaan. Ya. Dan janganlah kalian, kan artinya tuh ada tuh. Ya, artinya wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Maksudnya apa? Yaitu larangan memalingkan seluruh ibadah selain kepada Allah. Selain kepada Allah. Terus baca lagi terjemahannya, wa bil walidaini. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Baik. Hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Tadi telah dijelaskan ya di dalam khutbah. Yang belakang diam. Ya, tadi telah dijelaskan dalam khutbah bahwa Allah Ta'ala menggandengkan hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya, Allah gandengkan hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini menunjukkan dosa yang paling besar setelah syirik adalah durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Kemudian baca lagi terjemahnya, Imma. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah kamu membentak mereka dengan ucapan, ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Baik, sudah dibaca sini? Ya. Jadi kandungan dalam ayat ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kandungannya apa? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua. Pertama, apa yang Allah perintahkan di ayat ini? Untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Ini dicatat. Untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Nanti keluar tuh di pertanyaan. Ya, jadi Allah memerintahkan kepada kita semua untuk yang pertama, untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Mengesakan Allah dalam ibadah maksudnya gimana sih? Kita hanya beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Berbuat syirik itu apa? Menyekutukan Allah dalam ibadah. Seperti apa? Seperti berdoa kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, meminta kepada selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah itu gimana contohnya? Ngasih tumbal buat jin. Ya, memberikan sesaji kepada setan-setan, gundurwo, penghuni gunung, penghuni ini, penghuni itu. Nah, itu namanya kesyirikan. Apalagi jenis kesyirikan, ya, banyak. Berdoa kepada selain Allah. Berdoa itu hanya pada Allah. Ini berdoa, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong saya. Nah, ini termasuk kesyirikan. Wah, ini Roro Kidul, tolong saya. Nah, ini kesyirikan. Ya. Baik. Nah, sekarang saya tanya, kita minta tolong juga ya, termasuk kesyirikan. Minta tolong kepada orang yang mampu syirik apa enggak? Misalkan saya minta tolong sama ini, Nanda. Nanda, tolong ambilin tas saya. Syirik enggak? Enggak. Berarti yang dikategorikan minta tolong kepada selain Allah syirik, kan di Al-Qur'an tuh ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Engkau ya Allah. Eh, yang belakang itu ngapain kok di situ kumpul? Sini sini. Jangan-jangan kayak gitu duduknya. Sini sini yang benar. Yang benar, yang benar. Jangan ada yang kayak gitu tuh. Bangun tuh, bangun, bangun. Bangun. Eh, yang situ bangun. Jangan di balik mimbar, saya enggak ngeliat mukanya ntar. Enak aja, ntar tiduran lagi di balik mimbar. Ya. Jangan sini sini. Mukanya ntar tidur di balik mimbar lagi, bisaan. Modus mau tidur. Ya. Di Al-Qur'an apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi pertolongan yang minta pertolongan kepada selain Allah yang dikategorikan syirik, minta tolong kepada selain Allah yang konten permintaannya tidak ada yang mampu mengabulkan kecuali Allah. Contohnya apa? Minta tolong kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Woi Syekh Abdul Qadir Jilani, selamatkan saya di akhirat. Mampu gak Syekh Abdul Qadir Jilani? Tidak. Gak mampu. Berarti ini syirik. Syekh Abdul Qadir Jilani gak dosa. Kan gak pernah ngajarin kayak gitu. Ya. Dia datang ke Mbah Priuk, di Priuk sono. Woi Mbah Priuk, tolong selamatkan saya dari azab kubur. Mampu gak Mbah Priuk? Tidak. Enggak, berarti ini syirik. Tapi minta tolong. Ya. Siapa kemarin namanya lupa ya? Ibrahim, tolongin saya dong, ambilin sepatu, syirik gak? Enggak, karena mampu. Ya. Nah, ini perintah Allah, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu memerintahkan kalian janganlah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Inilah kandungan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah punya dua rukun. Apa rukunnya? Yang pertama an-nafyu, yang kedua isbat. Dicatat. Dicatat. Ya. Dua rukun la ilaha illallah. Yang pertama an-nafyu. Ntar saya terjemahin itu apa itu nafyu. An-nafyu. An-nafyu. N-A-F-Y-U. Nafyu. An-nafyu. Yang kedua isbat. Yang kedua isbat. Apa itu an-nafyu? Peniadaan. Apa itu isbat? Eh, ditulis, tulis. Ntar pas ini ujian gak bisa aja. Habis ini langsung pertanyaan ya. Ya, yang kedua isbat. Apa itu isbat? Penetapan. Nah, sekarang ya, sekarang kita bahas an-nafyu. Apa yang dimaksud dengan an-nafyu? Peniadaan dari beribadah kepada selain Allah. Peniadaan atau boleh juga pengingkaran. penafian dari peribadatan kepada selain Allah. Paham sini? Ya. Dari peribadatan pada selain Allah. Isbat, apa itu isbat? Penetapan. Penetapan apa maksudnya? Ditetapkan ibadah hanya kepada Allah. Enggak boleh ibadah kepada Nyi Roro Kidul, kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kepada Mbah Priuk, kepada Nabi Isa Yesus, kepada Siddhartha Gautama, kepada Sang Hyang Widi, kepada dewa ini, dewa itu, enggak boleh. Ya, beribadah hanya kepada Allah. Ya. Isbat, apa artinya isbat? Penetapan. Ntar di pertanyaan muncul tuh keluar. Ini pertanyaan ntar keluar tuh muncul. Sama nanti saya minta contoh apa jenis kesyirikan. Apa yang dimaksud syirik? Tadi apa yang dimaksud syirik? Memberikan ibadah atau memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ntar saya minta contoh apa? Tahu ya. Nah, jadi makna ayat tadi apa? Wa qad rabbuka la ta'budu illa iyyahu wabil walidayni ihsana. Allah memerintahkan kita, maknanya untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Yang pertama, yang kedua, agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, agar kita berbakti kepada kedua orang tua. Ini dosa besar yang paling besar setelah syirik, durhaka sama orang tua. Apa bentuk durhaka pada orang tua? Bukan cuma berkata kasar, bukan cuma melototi orang tua, berbicara keras di depan orang tua, bukan cuma menipu orang tua. Orang tua yang dikerjain, dibohongin, ya. Namun juga ini yang gak disadari. Kata Syekh Al-Utsaimin di kitab beliau Makarimul Akhlak, tadi yang telah dijelaskan dalam khutbah, kita berduduk-duduk, ya, duduk sama teman bisa akur, akrab, lama, enjoy. Sama orang tua gerah gusar. Ya. Nah, kalau sama teman, sama orang lain sopannya minta ampun. Silakan, Pak. Ya. Lihat orang teman, orang tua, orang lain, mari, Pak. Silakan, Pak. Sama orang tuanya, apaan sih? Apaan sih? Nah, ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Nah, sama tadi juga, duduk sama orang lain bisa enjoy lama. Ngopi sama orang lain lama. Duduk sama orang lain bisa lama ngobrol. Sama orang tua sebentar aja udah. Oh, udah lah. Gak betah. Kayak duduk di atas bara api. Ini termasuk kedurhakaan kepada kedua orang tua. Ya. Nah, maka mesti berbakti kepada kedua orang tua. Nah, berbakti kepada kedua orang tua dengan berbagai macam. Pertama, memuliakan mereka. Ya. Yang kedua, membantu mereka. Kalau mereka miskin, kita bantu ekonomi. Kalau mereka sakit, kita rawat. Ya. Yang ketiga, mendoakan mereka. Kebaik ketika mereka masih hidup atau sudah wafat. Didoakan. Ya. Dan ini tidak ada pembatasan. Kapan aja, pagi, siang, sore, malam, lagi safar, lagi mukim, ya, lagi sujud, enggak lagi sujud, ntar lagi di kamar, doa sama orang tua. Berdoa, doakan orang tua, ibu, bapak. Ya. Baik, doakan ampunan. Terus kalau ada enggak yang orang tuanya non muslim sini? Ada, ini ya. Siapa namanya? Renaldi. Nah, doainnya apa? Tadi manggil apa? Cek. Ya. Tuh kalimat-kalimat kayak gitu gak boleh itu, rasis gak boleh, ya gak boleh. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Panggil ya. Ya, nah kalau kayak Renaldi orang tuanya non muslim, doa boleh, doainnya apa? Bukan doain ampunan, tapi doa akan apa? Hidayah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kedua orang tuaku. Situ ya. Bukan doain ampunan. Enggak boleh doain ampunan ke orang tua yang masih non muslim, tapi doakan hidayah. Baik. Mana lagi? Nah, yang keempat, bentuk berbakti pada orang tua yaitu memuliakan kerabat orang tua, teman-temannya, sahabat-sahabat orang tua. Jadi saya ulangi, ada empat bentuk berbakti pada orang tua. Yang pertama, memuliakan mereka. Yang kedua, membantu mereka. Yang ketiga, mendoakan mereka. Yang keempat, memuliakan kerabat mereka. Ada CS-nya orang tua, kita musuhin. Ini berarti durhaka orang tua. Ya. Bahkan Ibnu Umar, ini perhatikan. Ya, yang ketiga apa? Makanya dengerin tadi. Mendoakan. Gak dengerin sih. Nih, ntar gak ada siaran ulang nih. Ya, biar ngingkat nulisnya ortu gak apa-apa. Ya, mana lagi? Nah ini, Allah memerintahkan kepada kita yang pertama tadi di ayat ini, waqadara buka ala ta'budu ila iyah, memerintahkan kita untuk mengesakan Allah dalam ibadah. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Terlebih-lebih khusus ketika orang tua dalam keadaan lemah, sudah tua. Ya, sudah tua. Maka harus lebih-lebih lagi kita muliakan. Sudah. Maka yang kita bisa ambil faedah dari ayat ini, catat yang pertama. Catat yang pertama, faedah dari ayat ini, ya, faedah dari ayat ini yang pertama, ya, wujubu ifradillah bil ibadah, wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah. Tadi wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah apa? Beribadah hanya pada Allah, tidak berbuat syirik kepada Allah. Wajibnya mengesakan Allah dalam ibadah. Sudah, itu. Yang kedua. Wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Ya, wajibnya berbakti kepada kedua orang tua. Sudah. Nah, kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat berikutnya, perhatikan. Ya. Wa qawlihi ta'ala. Nah, baca lagi, silakan. Ayo. Dengerin. Baca itu. Satu orang aja baca. Silakan baca. Ayo. Iya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, berbuat syirik. Wabil walidaini, terus lanjut. Oh, cuma sampai ini aja ya? Oh iya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya pada Allah, janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun atau berbuat syirik. Ya, maka makna wa'budullaha itu maknanya adalah afriduhu bil ibadah. Esakanlah Allah dalam ibadah. Esakan. Berarti tidak ada yang kedua kita berikan ibadah. Jangan sampai seperti musyrikin Quraisy, beribadah kepada Allah tapi juga beribadah kepada selain Allah. Ya, atau sama sekali tidak beribadah kepada Allah. Nah, ini Wala tusyriku bihi syai'a berarti maknanya janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wajibnya berbakti. Ya. Nah, berarti ya kita mesti mengingkari segala persembahan yang disembah selain Allah. Apakah yang masih hidup atau yang sudah mati? Ya, apakah dia benda mati atau hewan, kita mesti ingkari. Ya. Kita mesti ingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya, apakah yang itu masih hidup? Ada yang masih hidup diibadahi, ada. Ya, misalkan kayak Sai Baba di India masih hidup diibadahi dia. Atau yang sudah mati? Ya, sudah mati. Orang yang sudah mati diibadahi. Atau hewan? Ya, hewan, sapi diibadahi. Tahu nggak sapi diibadahi ada? Di India. Ya, di India. Kerbau diibadahi di mana? Nah, oh di Madura. No, di sono. Kalau ada namanya kerbau yang dikeramatkan, namanya Kiai Slamet. Itu kerbau. Kalau kerbaunya aja buang kotoran, berebut-rebut orang ngalap berkah. Iya dan billah. Ya, iya dan billah. Ya. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini sama faedahnya yang kita bisa ambil, wajibnya beribadah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Baik, sudah cukup. Maka silakan dibuka kertasnya. Kita langsung kerjakan latihan. Dikasih nama, dikasih nama. Bukunya dikasih nama, kertasnya dikasih nama juga. Buruan, buruan. Gak apa-apa, iya. Bukunya jadi tatakan gak apa-apa. Bukunya jadi tatakan. Ingat ya, tulis nama ya. Udah. Yang pertama pertanyaannya. Ya. Apa rukun la ilaha illallah? Soal dulu baru jawab. Apa rukun la ilallah? Enggak boleh nyontek ya. Ini tenang aja, enggak ada, kalau nilainya jelek enggak ada hukuman. Jadi enggak perlu nyontek, jujur. Ya, jangan nyontek. Jangan nyontek ke teman, jangan nyontek ke buku catatan. Apa rukun la ilaha illallah? Enggak, pertanyaan kedua. Jawabnya nanti. Pertanyaan kedua. Ya. Apa yang dimaksud dengan mengesakan Allah dalam ibadah? Apakah yang dimaksud dengan mengesakan Allah dalam ibadah? Sudah. Nulisnya lama amat, kekeong. Aduh, jam siput. Ini kok lama banget nulisnya? Hah? Susah. Jarang nulis. Aduh. Turun dari teman tiga. Ini aja dia masih baru ini. Dulu sekolah enggak? Hah? Sekolah. Ya. Dan yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan syirik? Berikan contohnya. Apakah yang dimaksud dengan syirik? Berikanlah contohnya. Ini di belum nih. Awet kada sing untuk melilutat nanya. Oh iya. Jangan nyontek jawabannya aja ya. Kalau jawabannya enggak apa-apa salah. Enggak apa-apa. Yang penting sendiri dari pemahaman. Enggak apa-apa salah. Itu kita nguji aja pemahaman kita terhadap agama kita. Salah enggak apa-apa. Namanya juga belajar ya. Enggak boleh nyontek. Kalau nyontek itu luar biasa nih. Lagi belajar agama nyontek. Gimana ntar lagi urusan dunia? Bohongin orang ntar. Berapa soal, Ustaz? 5. Baru 3. Sekarang baru berapa? 4. Enggak, dia nanya berapa soal. Saya jawab 5. Bukannya no, sekarang nomor 4. Sebutkan 4 bentuk berbakti kepada orang tua. Sebutkan 4 bentuk berbakti kepada kedua orang tua. Sebutkan 4 bentuk berbakti kepada orang tua. Dan nomor 5. Nomor 5 ini pertanyaannya ada di materi khutbah tadi. Ya. Kalau tadi khutbah pas lagi dengerin khutbah bengong, enggak bisa jawab nih. Nomor 5. Apakah bentuk berbakti kepada orang tua jika orang tua sudah wafat? Apa namanya? Jangan, bukan itu. Kok jadi itu? Salah. Cara. Apaan. Nah, tinggal coret aja dikit. Protesnya banyak bener. Nah, bagaimana? Ya. Bagaimana cara bertobat dari durhaka kepada orang tua? Bagaimana cara bertobat dari durhaka kepada orang tua? Ya, jika orang tua telah wafat. Ya, bagaimana cara bertobat kepada orang tua jika orang tua telah wafat? Ya. Ini gampang ini kan? Jawab, Ustaz. Langsung jawab. Ini dia mau nyontek soal dulu tuh. Nulisnya lama dia, jangan jawab dulu. Ntar dia nyontek jawaban juga. Biarin dia nyontek soal dulu. Ya. Jangan nyontek ya. Ah, gimana? Gak apa-apa salah. Ayo kerjain. Jangan lupa dikasih nama. Ya, ntar saya bawa. Pekan depan saya bagiin, saya nilai. Insya Allah. Tidak benar. Bagaimana? Pengertiannya. Isi banyak penelapan. Ya, tadi makanya dengerin. Tinggalan, udah nggak tahu. Ini lagi pertanyaan kok, malah jawaban kok saya kasih tahu jawab itu mah. Nah. Boleh ngacak, ya. Ya misalkan kita ngertinya jawaban nomor 3 dulu, jawab nomor 3 dulu. Ngertinya langsung ingetnya jawaban nomor 2 dulu, silakan. Dah ya, sampai jam berapa nih Pak Sopar? Sampai jam 1, ayo jangan lama-lama, gampang kok, ayo, insya Allah.